Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar radio-radio dakwah yang ikut menyiarkan pengajian ini, Radio Insani di Purbalingga dan sekitarnya, Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, di mana pun Anda berada, Radio Best FM Solotigo dan sekitarnya, Radio Kita di Cirebon dan sekitarnya, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, Radio Sahabat Muslim di Tegal dan sekitarnya, dan juga radio-radio dakwah lainnya serta para pemirsa Roja TV dan UFI TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pembahasan tentang fikih pendidikan anak yang kali ini memasuki silsilah nomor 90 dengan tema anak dan kesehatan mata. Kalau sebelumnya anak dan kesehatan gigi, sekarang kita bahas anak dan kesehatan mata. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasannya mata adalah merupakan salah satu di antara nikmat Allah yang terbesar. Salah satu di antara nikmat Allah yang sangat terbesar. Sehingga harganya itu tidak bisa diukur. Maka kalau ada orang datang kepada jenengan pengen beli mata, dikasih atau enggak? Enggak, walaupun dikasih, walaupun dia tawar dengan harga yang tinggi. Ya, misalnya dia nawar, matanya jenengan tak beli 100 juta, kurun jenengan? Boten. Ya, wah mahal, bahkan lebih mahal dari itu. Jadi mata itu adalah merupakan sebuah nikmat yang sangat besar. Bukan hanya keindahannya, tapi juga fungsinya. Ya, bukan hanya keindahan muka yang ada matanya. Dan kita gak bisa bayangkan bagaimana ketika muka ini tidak ada matanya. Kita akan merasa serem ketika melihat muka tersebut. Jadi bukan hanya keindahannya saja, akan tetapi juga fungsinya. Ketika kita tidak memiliki mata atau mata kita ada, akan tetapi Allah uji kita dengan tidak bisa melihat, maka kita akan bisa membayangkan bagaimana sulitnya dan susahnya orang tersebut. Dia tidak bisa melihat hijau-hijaunya pepohonan. Dia tidak bisa melihat sawah yang menguning. Dia tidak bisa melihat bagaimana ganteng dan anaknya, ganteng dan cakepnya anak dia. Dia tidak bisa melihat Al-Quran, membaca Al-Quran kecuali dengan huruf Braille. Ya. Subhanallah. Jadi mata adalah merupakan salah satu nikmat yang terbesar. Maka di dalam salah satu ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Balad, ayat 8-10, dan ini mungkin banyak di antara kita sudah menghafal. Akan tetapi mungkin mayoritas dari kita tidak memahami dari apa yang kita hafal. Di dalam ayat tersebut yaitu surat Al-Balad ayat 8-10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam naj'al lahu 'ainain." Alam naj'al lahu 'ainain. Yang artinya, bukankah kami telah menjadikan, telah membuat untuk dia dua mata. Alam naj'al lahu 'ainain. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala sedang mengingatkan kita tentang mata tersebut. Bahwa mata yang ada di dalam wajah kita itu adalah pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kuasa untuk tidak memberikan mata itu kepada orang. Ya. Makanya bisa saja ditemukan orang yang terlahir atau bayi yang terlahir dalam keadaan tidak punya mata. Ya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan mata itu sebagai bentuk nikmat. Alam naj'al lahu ain, ainain. Bukankah kami telah ciptakan, bikinkan untuk dia dua mata? Bagaimana kalau matanya cuma satu? Bagaimana kalau matanya lebih dari dua? Ya. Alam naj'al lahu ainain. Bukankah kami telah ciptakan untuknya dua mata? Wa lisanan wa syafatain. Lisan, lidah, dan syafatain, dan dua bibir. Ya. Dan dua bibir. Nikmat yang sangat besar. Bagaimana seandainya cuma satu saja bibir tersebut? Bagaimana seorang bisa berbicara dengan baik? Bagaimana indahnya penampilan dia ketika bibirnya dikurangi satu? Alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain. Terus apa? Wa hadainahun najdain. Dan kami juga telah kasih tahu kepada mereka dua jalan. Jalan apa sama jalan apa? Jalan kebaikan dan jalan keburukan. Seakan-akan kita ini disuruh untuk berpikir bahwa mata ini mau digunakan untuk jalan apa? Di antara dua jalan tersebut. Mau digunakan untuk jalan kebaikan atau jalan keburukan. Begitu pula lisan kita. Dua bibir kita ini. Mau digunakan di jalan kebaikan atau di jalan keburukan. Maka beruntunglah orang yang menggunakan nikmat ini, mata, lisan, dan yang lainnya untuk jalan kebaikan, dan merugilah orang yang menggunakan mata, lisan, dan nikmat-nikmat yang lainnya di jalan keburukan. Makanya subhanallah, jamaah yang kami hormati, mata dan lisan ini bisa mengantarkan ke surga, juga bisa mengantarkan kemana? Ke neraka. Jadi bagaimana kita mau menggunakannya saja? Nikmat yang Allah berikan ini bisa mengantarkan kita ke surga. Lisan yang Allah berikan, kalau kita gunakan untuk berzikir, kita gunakan untuk membaca Al-Quran, kita gunakan untuk berdakwah, kita gunakan untuk amar ma'ruf, nahi mungkar. Maka insya Allah itu akan memudahkan jalan kita kemana? Ke surga. Tapi seandainya lisan ini kita gunakan untuk menyakiti orang lain, kita gunakan untuk menggunjing orang lain, kita gunakan untuk berdusta, kita gunakan untuk mengadu domba, kita gunakan untuk mencela orang lain, maka yang seperti ini dikhawatirkan akan mengantarkan pelakunya ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Maka di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan bahwa kita ini dikasih nikmat oleh Allah dua mata. Dan nikmat ini harus kita syukuri. Nikmat ini harus kita syukuri. Bagaimana cara mensyukurinya? Satu, dengan cara menggunakan nikmat ini di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sudah kita sampaikan tadi di awal. Bahwa mata yang Allah berikan kepada kita, gunakanlah untuk melihat hal-hal yang dihalalkan oleh Allah. Yeah. Gunakanlah untuk melihat, mengkaji, membaca Al-Quran. Yeah. Membaca kitab-kitab agama. Gunakanlah untuk melihat hal-hal yang bisa menyejukkan, menambah keimanan kita. Melihat indahnya dan agungnya ciptaan-ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala yang kemudian membuat iman kita semakin bertambah. Ini yang pertama. Gunakan sesuai dengan aturan agama. Dan yang kedua adalah pertahankanlah kesehatan mata ini. Pertahankanlah kesehatan mata ini. Dan inilah tema utama yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Bahwa anak dan orang tua, bukan hanya anak saja, termasuk orang tua. Bukan hanya orang tua saja, termasuk juga anak. Anak dan orang tua perlu mengetahui bagaimana cara untuk menjaga mata dengan benar. Di sini ada tiga poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah hindarkanlah cedera mata. Ya. Cedera mata, cedera itu bukan oleh-oleh ya. Bukan cedera mata, tapi cedera. Ya. Maksudnya apa? Luka. Hindarkan mata ini dari luka. Kita sebagai orang tua juga harus hati-hati menutup hal-hal yang kira-kira akan membahayakan anak kita, apalagi anak kita masih kecil, batita, bawah umur 3 tahun. yang belum tahu apa-apa, dikiranya segala sesuatu bisa buat mainan. Ini kita perlu waspada. Termasuk juga hal-hal yang bisa menimbulkan cedera mata adalah debu. Ya. Kita perlu biasakan anak kita untuk menghindari matanya dari debu. Terutama ketika ada angin bertiup, ya. Terutama ketika di jalan. Kadang-kadang kita naik motor, anak kita ditaruh di depan. Anak kita taruh di depan, dan saya ingat sekali dahulu ketika masih SD, kalau dibonceng sepeda, itu kalau pagi-pagi itu mata kelilipan binatang namanya ulung-ulung. Kalau dulu saya tahunya Mimi, ya. Sesuatu yang kecil sekali. Itu Masya Allah, perihnya luar biasa. Ya. Sambar mata, ya, sambar mata. Binatang kecil gitu ya, yang biasanya terbang-terbang ketika pagi hari itu, buk, wah, Masya Allah. Nah, anak ini perlu kita biasakan, apalagi kalau naik motor, supaya pakai helm yang ada apanya, yang ada kacanya. Karena bagaimanapun juga, debu-debu yang ada di jalan, itu kemungkinan besar di dalamnya mengandung banyak bakteri, banyak bibit penyakit. Ya namanya di jalan, nuhun sewu, di jalan itu semuanya ada. Kucing juga kadang-kadang pap, PAB di mana? Di pinggir jalan. Ya. Kemudian orang, maaf, ya, ngeludah di mana? Di pinggir jalan. Kadang-kadang maaf juga membuang ingus di pinggir jalan. Belum lagi nanti maaf ada tikus mati dibuang di tengah jalan. Ada kucing ketabrak dibiarkan di tengah jalan. Ada ular, ya, dapat di rumah dibuangnya di tengah jalan. Coba bayangkan, ya, betapa banyak kuman-kuman, sumber-sumber penyakit yang ada di jalan, dan itu debunya terbang. Apalagi ketika ada mobil lewat, ya. Maka yang seperti ini, anak ini perlu kita biasa karena ini bahaya, ini kotor dan seterusnya. Ya, ini kotor dan seterusnya. Apalagi orang-orang yang tinggalnya di kota-kota besar, ya, yang sering menggunakan motor, yang sering menggunakan kendaraan roda dua, yang namanya asap knalpot, polusi dan seterusnya. Kita masih mending berada di kampung yang relatif suasananya masih lebih segar udaranya. Akan tetapi orang yang tinggal di kota besar, ya, yang setiap hari sarapannya adalah apa sarapannya? Macet, ya. Saya kadang-kadang kalau ngisi di kota besar itu, ya Allah, yang ada di dalam hati itu kapan pulang? Kapan pulang? Rindu dengan suasana yang ada di desa. Ya. Nah, yang seperti ini anak perlu kita jelaskan. Ini bahaya. Terus bagaimana cara untuk menghindarinya? Dan kalau sudah terlanjur kena, ya, kita perlu untuk menjelaskan kepada anak kita bagaimana cara menanggulangi sementara. Kalau misalnya kena sabun misalnya, apa yang seharusnya dilakukan? Segera mencari air yang bersih, syukur-syukur minimal air mateng, kemudian kita orang Jawa mengatakan dirambang. Ya, dirambang itu dimasukkan ke dalam air, walaupun mungkin terasa pedih, ya, tapi itu lebih baik untuk membersihkan. Ya, untuk membersihkan, kalau dahulu orang dahulu pakai air air sirih, ya, karena sirih itu salah satu apa namanya itu yang mengandung untuk membersih apa namanya pembunuh kuman apa namanya antiseptik, ya, betul. Jadi antiseptik, dia mengandung antiseptik alami, ya. Sehingga yang seperti ini perlu kita jelaskan kepada anak kita bagaimana ketika kena debu jangan dibiarkan, jangan malah dikucek-kucek. Dan itu memang subhanallah efeknya luar biasa itu. Ketika terkena debu kemudian dikucek-kucek, bisa-bisa karena debu itu tajam, ya, bisa-bisa terkena kornea matanya. Ya. Akhirnya karena terkena kornea matanya maka bisa mengurangi ketajaman penglihatannya dan bisa menimbulkan infeksi. Ini adalah yang pertama, hindari cedera mata. Yang kedua, waspadai bahaya kekurangan vitamin A. Waspadai bahaya kekurangan vitamin apa? Vitamin A. Gak cukup hanya sekedar mata kita hindarkan dari sesuatu yang bisa membuat mata ini cedera. Akan tetapi kita perlu juga untuk menyediakan makanan yang bergizi untuk mata kita, terutama adalah perbanyak vitamin A. Ya. Vitamin A itu memang punya efek yang masya Allah buat kesehatan mata kita. Dan itu banyak di dalam makanan-makanan ya yang berasal dari laut. Ya, makanan yang berasal dari laut ya ikan-ikanan, kemudian apa? Cumi-cumi ya, dan yang semisalnya. Dan juga enggak harus sesuatu yang dari laut, bisa juga dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Ya, bisa dari wortel, kemudian dari labu kuning, ubi jalar kuning, jagung kuning dan seterusnya, dan semua sayur-mayur yang hijau. Tapi sayangnya anak-anak kita sekarang itu kalau suruh makan sayur itu sulit. Kenapa coba? Karena dia dibiasakan dan terbiasa untuk makan sesuatu yang rasanya menyengat. Ya. Yaitu sesuatu yang dikasih bumbu masak berlebihan, alias micin. Alias apa? Micin. Ya. Sehingga ketika dia makan sayur rasanya enggak enak. Maunya yang serba gurih-gurih, ya. Makanya sukanya mie, ya, mie instan. Ustaz, apa enggak boleh makan mie instan? Ya boleh, tapi jangan terlalu apa? Jangan terlalu sering. Berarti berapa? Sebulan sekali. Ada sebagian orang tua pengennya cepat, ya. Pengennya cepat. Kalau bikin mie kan paling berapa menit? 3 menit, ya. 3 menit jadi. Kalau masak. Masak sayur. Wah, sing kerajangi kie, sing kerajangi ini, yang rebus itu, yang harus menyiapkan bumbu, yang ngulek. Akan tetapi, subhanallah, sesuatu yang lama tadi dengan izin Allah Azza wa Jal, walaupun tidak terlalu lama, akan mendatangkan kesehatan kepada anak-anak kita. Sayur-sayur yang hijau, kangkung, bayam, kemudian kacang panjang, bunci, sesuatu yang hijau. Ya. Makanya saya baca di salah satu buku diceritakan bahwa di sebuah sekolahan itu ketika diadakan perlombaan itu hadiahnya itu adalah sayur-sayuran. Jadi bukan piala, ya, hadiahnya bukan piala. Ini bagus ini untuk kita tiru. Ya. Hadiahnya bukan piala, piala nggak bisa dimakan, piala cuma dipajang saja. Ini hadiahnya sayur-sayuran, ada yang dapat sayur ini, ya, sehingga membiasakan anak untuk makan sayur, ya. Kemudian buah-buahan juga, ya. Buah-buahan. Anak-anak sekarang sukanya sesuatu yang manis-manis tapi yang bisa mengakibatkan penyakit banyak, ya, permen, coklat dan seterusnya. Padahal kalau misalnya kita kasih buah-buahan akan lebih bermanfaat. Makanya buah-buahan yang biasanya mengandung vitamin A tinggi adalah buah-buahan yang disebutkan di sini adalah buah-buahan yang berwarna merah atau kuning. Ya, buah-buahan yang berwarna merah mungkin rambutan, ya, kemudian juga semangka, ya, lalu rambutan kok merah ya, rambutan putih ya, bukan, maaf, ya, semangka, kemudian pepaya, ya, pepaya ini buah yang murah dan meriah, ya, kita nggak perlu keluar duit banyak-banyak, bahkan kita tanam aja di mana, di depan rumah itu sudah masya Allah, ya. Sudah kayak gitu, bukan hanya buat vitamin A, juga untuk melancarkan pencernaan kita. Ya, yang sebenarnya perlu kita biasakan. Nah, ketika orang tua ingin membiasakan anaknya, maka dia pun harus terbiasa. Kadang-kadang orang tua nyuruh-nyuruh anaknya makan sayur, orang tuanya gak doyan sayur. Nyuruh anaknya makan buah, orang tuanya setiap hari makannya coklat terus. Ya, jadi perlu kita biasakan anak-anak kita. Termasuk juga ada buah yang mungkin aneh, ya, tapi aneh di telinga banyak di antara kita, kalau orang dahulu enggak aneh, kesemek. Ini kan buah yang murah sekali, ya. Bahkan kadang-kadang dibiarkan di mana? Di pohon sampai busuk-busuk enggak ada yang makan. Padahal itu mengandung vitamin A. Dan kekurangan vitamin A ini bisa menyebabkan penyakit namanya rabun senja, ya. Namanya rabun senja. Dan kalau dibiarkan, na'udzubillahi min dzalik, bisa menimbulkan kebutaan di dalam anak-anak kita. Ini yang kedua. Yang pertama, hindarkan cedera mata. Yang kedua, waspadai kekurangan vitamin A. Dan yang ketiga adalah kita harus mewaspadai kelainan ketajaman penglihatan. Jadi, ketajaman penglihatannya turun. Ya, itu yang biasa diistilahkan dalam istilah kesehatan dengan visus. Ya. Dengan apa? Visus. Jadi ketika ketajaman turun maksudnya adalah kalau membaca dari jarak misalnya 30 cm kok nggak jelas. Jelasnya itu kalau didekatkan. Itu berarti kan ketajamannya berkurang. Dan ini menurunnya ketajaman penglihatan itu bisa terjadi karena bawaan. Jadi memang dari lahir sudah seperti itu. Kalau ini ya memang sudah kehendaknya dan takdir dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kebanyakan kasus seperti inilah karena salah menggunakan mata. Apa Ustaz maksudnya salah menggunakan mata? Salah menggunakan mata contoh membaca terlalu nopo? Terlalu dekat. Makanya para pakar kesehatan itu mengatakan idealnya berapa senti? 30 senti. Tapi kalau anak sudah baca, apalagi bacaannya sesuatu yang menarik, maka kadang-kadang dia bacanya terlalu apa? Terlalu dekat. Sudah kayak gitu, sudah terlalu dekat, kadang-kadang penerangannya itu kurang. Lampunya remeng-remeng. Ya, lampunya remeng-remeng. Kalau sekarang kita hidup di zaman yang Masya Allah, Alhamdulillah, penerangan gampang. Ya. Coba bayangkan dahulu mbah-mbah kita. Mereka penerangannya hanya pakai apa? Hanya pakai sentir. Hanya pakai lampu teplok. Ya. Yang terkena angin sedikit, padam. Ya, goyang-goyang. Ya. Kena angin, goyang kanan, goyang kiri. Ya. Sehingga sulit untuk melihat dengan baik. Nah sekarang Masya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan nikmat lampu kepada kita. Maka gunakan dengan baik. Sudah kadang-kadang bacanya terlalu dekat. Kemudian sambil berbaring. Sambil berbaring dan lampunya itu ketutupan oleh bukunya. Sehingga tidak terlalu jelas. Karena tidak terlalu jelas, supaya jelas akhirnya bukunya didekatkan ke mata. Lah itulah terjadi. Dan biasanya, dan kita perlu untuk mewaspadai penurunan ketajaman penglihatan ini sejak dini. Biasanya anak itu ketika ketajaman penglihatannya turun itu biasanya ketika dia mengeluh di kelas dia tidak bisa melihat papan tulis dengan baik. Ya. Misalnya dia dijatah duduk di belakang. Prestasinya menurun. Kenapa? Enggak bisa ngelihat apa yang ada di papan tulis. Akhirnya dia minta maju ke depan. Nah orang tua seharusnya ketika dia melihat atau mendengar keluhan anaknya ini, dia jangan undur-undur. Segera ditangani, segera dibawa kemana? Ke dokter mata, diperiksakan ke sana, dicek apakah betul. Ternyata betul, ternyata anak kita sudah min misalnya. Atau sudah plus, sudah min 1 atau plus 1 dan seterusnya. Maka segera untuk ditangani menggunakan kacamata dan seterusnya. Mudah-mudahan minnya ini tidak tambah. Ya, kalau semakin tambah nanti gak tahu sampai min berapa. Ya. Maka ini harus kita waspadai. Dan termasuk kesalahan dalam menggunakan mata itu adalah ketika anak dibiarkan nonton televisi terlalu dekat. Dan dalam jarak yang lama dan dalam waktu yang lama. Dan tanpa penerangan lampu yang baik atau yang cukup. Ada sebuah advice ya, sebuah nasihat bahwa ketika anak nonton televisi dan tentunya yang saya maksud di sini televisi yang baik ya, bukan televisi yang acaranya nggak baik. Kalau televisi acara yang nggak baik, mau dekat mau jauh nggak boleh. Ya televisi yang acaranya baik ya, yang isinya adalah sesuatu yang tidak menyelisih aturan agama, itu kata para pakar. Jaraknya itu paling tidak 5 kali lipat lebarnya diagonal ukuran televisi. Jadi televisinya berapa in? Ya. Televisinya berapa in? Kalau misalnya televisinya misalnya ya, diagonalnya adalah katakanlah 50 misalnya, 50 cm. Berarti jaraknya minimal 50 kali 4. Berapa berarti? 2 meter. Ya, itu minimal. Ya, itu 5. Berarti 2 meter setengah. Ya, 2 meter setengah. Jadi minimal antara anak duduk dengan apanya? Dengan layar televisinya minimal 5 kali lipat diagonal dari televisi atau layar televisi yang dia lihat. Nah, sekarang kan tidak. Nah, anak-anak maunya dekat gitu ya, sedekat-dekatnya. Makanya kita harus ingatkan. Ya. Yeah. Apalagi kalau misalnya anak kita ini sering nonton televisi dan ini juga tidak baik. Ya. Yeah. Dan yang lebih dari itu, yang sekarang sedang mewabah adalah HP, smartphone, ya, gadget, ya, telepon genggam yang apa, yang smart ya, katanya pinter ya, karena apa-apa bisa untuk ini, bisa untuk itu. Sekarang perhatikan anak-anak ya, yang sudah dikasih HP seperti itu, berapa lama dia melihat ke layar HP tersebut? Padahal semakin sering dan semakin lama dia nonton HP tersebut, melihat HP itu, maka akan semakin sedikit dia berkedip. Akan semakin jarang dia berkedip. Dan semakin jarang dia berkedip, maka lapisan air mata itu akan lebih cepat menguap, sehingga rentan mata ini menjadi kering. Ya. Maka seringlah mata itu terasa capek, ya. Kemudian karena layarnya kecil, akhirnya dia semakin mendekat ke mata. Dan yang lebih mengerikan lagi, jamaah yang kami hormati, ada sebuah penelitian itu menemukan bahwa radiasi, yeah, yang namanya HP itu ada apanya? Ada radiasinya. Itu ternyata bisa memicu terjadinya penyakit namanya katarak. Penyakit namanya apa? Katarak, bahkan na'udzubillah min dzalik bisa menimbulkan kanker mata. Na'udzubillah min dzalik. Ini beberapa hal yang bisa insya Allah membantu kita untuk menjaga kesehatan mata kita dan kesehatan mata anak kita. Ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan, masih ada waktu untuk menyampaikan pertanyaan. Ya. Ya, terima kasih Ustaz atas penyampaian materi di kesempatan pagi hari ini. Berkenaan dengan fikih pendidikan anak nomor 90, anak dan kesehatan mata, yang semoga kita semua, para orang tua, diberi kemudahan untuk bisa mendidik anak-anak kita berkenaan dan bagaimana cara mendidik, menjaga anak kita dari kesehatan mata. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala juga senantiasa memberikan kesehatan kepada kita dan juga kepada buah hati kita. Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada yang akan bertanya, silakan bisa diajukan di kesempatan hari ini di 085-600-1880 atau di WhatsApp di 0822-2727-8500. Dan semoga juga nanti para pendengar radio dakwah yang mengikuti di radio masing-masing bisa mengajukan pertanyaannya. Kita langsung saja pertanyaan yang pertama, kita bacakan dari hamba Allah yang bertanya di Purbalingga. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam wabarakatuh. Mohon nasihatnya Ustaz kepada kami berkenaan dengan anak kami yang suka main handphone kami, yang menyebabkan ketajaman matanya berkurang dan sekarang sudah mulai menggunakan kacamata. Ustaz, bagaimana menyikapinya agar anak kami juga bisa menerima nasihat untuk tidak apa sering melihat handphone atau handphone yang kita miliki? Mohon nasihatnya Ustaz. Terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana menyiasati anak yang sering memakai dan melihat handphone orang tuanya? Sebenarnya masalah yang seperti ini, penanganannya itu bukan hanya dari sisi anak, tapi juga harus diawali dari siapa? Dari orang tuanya. Walaupun ini berat. Jadi ketika anak pengen lihat HP, kenapa? Karena dia melihat orang tuanya juga melihat HP. Ya. Maka inilah yang perlu untuk kita perbaiki dari diri kita, para orang tua. Jadi kalau misalnya kita gak ingin anak kita sering-sering lihat HP, maka kita sendiri sebagai orang tua diusahakan jangan terlalu sering lihat HP, kecuali dalam hal-hal yang memang sesuatu yang mendesak. Ya, sesuatu yang penting banget ya. Karena bagaimanapun juga anak itu akan melihat apa yang dilakukan oleh siapa? Oleh orang tuanya. Jadi kalau misalnya orang tua sendiri tidak bisa lepas dari HP, orang tua sendiri gak bisa lepas dari HP. Bahkan na'udzubillah min dzalik, ada sebagian rumah tangga yang rusak gara-gara apa? Gara-gara HP. Ya. Karena terlalu asyik dengan HP-nya, kemudian di situ banyak sarana untuk bermedia sosial, ya, akhirnya ketemu dengan teman lama, ya, akhirnya maaf cinta lama bersemi kembali, terjadilah apa yang terjadi, ya, selingkuh dan seterusnya. Maka kita sebagai orang tua perlu untuk menjaga dan menahan nafsu kita. Jadi kalau kita ingin anak kita baik, kita mulai dari kita sebagai orang tua. Untuk menahan, jangan terlalu sering untuk melihat HP, apalagi ya anak kita ada di sisi kita. Ya, apalagi anak kita ada di sisi kita. Maka subhanallah, pernah saya baca beberapa kesempatan yang lalu, ada sebuah sekolah, gurunya itu menyebarkan kuesioner, menyebarkan pertanyaan, ya, ditulis kepada siswa-siswanya, sebutkan apa cita-cita kamu, Akhirnya masing-masing menyebutkan ingin jadi ini, ingin jadi ini, ingin jadi ini. Kalau kita kan di Indonesia rata-rata pengen jadi apa? Dokter, jadi apa lagi? Pilot, ya, jadi insinyur, ya, jadi menteri, jadi presiden, gitu ya. Ternyata ada satu jawaban yang aneh. Apa? Saya pengen jadi HP. Pengen jadi apa? HP. Pengen jadi handphone. Gurunya ini kan merasa heran, kok bisa ada anak cita-citanya pengen jadi HP. Akhirnya karena merasa aneh, guru ini manggil anak itu. Dipanggil, kemudian ditanya berduaan. Setelah sedikit dikasih pendahuluan, kemudian bertanya, kamu kemarin ketika disebarkan pertanyaan ingin jadi apa, kok jawaban kamu beda dari teman-teman yang lain? Kamu jawab pengen jadi HP. Kenapa kamu pengen jadi HP? Karena orang tua saya ini lebih perhatian kepada HP-nya dibandingkan kepada saya. Jadi saya ingin diperhatikan oleh orang tua saya. Saya pengen dilihat oleh orang tua saya. Saya pengen dipegang oleh orang tua saya. Dan selama ini yang dipegang oleh orang tua saya adalah HP. Dan saya jarang dipegang oleh orang tua saya. Bahkan ketika saya mendekat kepada orang tua saya sedang asyik pegang HP, saya disuruh pergi. Ya. Ketika saya ajak bicara orang tua saya, matanya tidak melihat ke saya, tapi melihat kemana? Ke HP. Jadi saya ingin jadi HP, supaya saya mendapatkan perhatian dari orang tua saya. Sampai sedemikian tarafnya, jamaah yang kami hormati. Apa yang saya sampaikan ini? Nasihat buat saya pribadi. Dan juga buat jamaah sekalian. Ya. Buat para hadirin, para hadirat, para pemirsa, para pendengar. Bahwa kalau kita ingin anak kita tidak maniak HP, ya, maka kita jangan jadi maniak HP. Ya. Kalaupun ternyata anak kita minta ingin melihat HP, kita kasih jadwal. Ya. Saya kasih contoh misalnya, anak saya kadang-kadang pengen lihat HP, ya HP saya misalnya. Ya boleh, tapi jadwalnya adalah hari Ahad misalnya. Jadi seminggu sekali. Nah, selain itu dia nggak usah, dia nggak perlu kok. Ya, anak kan belum perlu untuk pegang HP. Dia mau hubungan sama siapa juga nggak perlu. Maka saya bilang sama anak saya, sudah hari Ahad besok jadwalnya kamu boleh pegang HP. Itu pun juga setelah menyelesaikan ngaji dan dalam waktu yang kira-kira tidak terlalu lama. Jadi harus disiplinkan. Misalnya kok baru hari Kamis dia sudah melihat HP ini hari sudah minta melihat HP. Kita tanya sama anak kita, ini hari apa nak? Sudah waktunya melihat HP atau belum? Jadi kita jelaskan kepada anak kita. Dan perlu juga kita sampaikan apa yang barusan kita pelajari, bagaimana efek radiasi dari HP, bagaimana efek HP kepada mata, dan seterusnya. Ini perlu kita jelaskan. Maka kita sebagai orang tua, hendaklah kita punya wawasan. Ya, punya wawasan kesehatan untuk menjelaskan itu kepada anak-anak kita. Sehingga anak kita itu ketika dilarang, dia bisa puas untuk menerima larangan itu karena kesadaran dia. Bukan karena takut kepada orang tuanya. Karena kalau sekedar takut kepada orang tuanya, ketika orang tuanya tidak ada, maka dia akan melakukan apa yang ingin dia lakukan. Maka kita perlu untuk memberikan pengertian sampai anak kita puas. Bahwa, oh saya gak boleh karena ini dan itu. Ada alasannya yang jelas. Wallahu a'lam bishawab. Yeah. Ya, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Kita beri kesempatan pada pendengar dan juga pemirsa Roja TV di Jakarta. Silakan. Naam Ustaz barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Pertanyaan yang berikut ini dari Umu Abdillah di Cilengsi yang bertanya, Ustadz, bagaimana cara mensiasati agar anak-anak kita mau makan makanan yang bergizi, khususnya sayuran seperti wortel dan tomat, atau yang lainnya supaya matanya ini tumbuh baik dan sehat? Karena anak-anak susah sekali untuk makan makanan yang berupa sayuran. Silakan, Ustadz. Bagaimana caranya membiasakan anak untuk mau makan makanan yang bergizi, sayur-sayuran, wortel dan seterusnya, tomat. Sekali lagi, pertama diawali dari orang tuanya. Diawali dari orang tuanya. Orang tuanya suka enggak? Ya, orang tuanya suka apa enggak? Kalau misalnya dia menginginkan anaknya memakan sayur-sayuran, sedangkan orang tuanya enggak doyan, bagaimana anak itu akan mau? Ya. Dan alangkah baiknya ketika kita makan, kalau bisa kita makan bareng-bareng. Ya. Saya sering sama anak-anak itu, ayo nak makan bersama, pakai nampan, ya, atau pakai piring yang agak besar, ya, kemudian nasi ditaruh di situ, saya makan dengan dua anak saya, ya, bareng-bareng di situ, sayurnya ada di situ, kemudian lauknya ada di situ, sehingga kita bisa ngelihat langsung anak kita ini makan sayur apa tidak, dan dia ngelihat kita orang tuanya makan sayur, ya. Sehingga dia nggak ada alasan, biasanya kan? Anak kan pinter sekarang beralasan. Ya. Ah, bapak nyuruh-nyuruh makan sayur, bapak sendiri enggak makan sayur. Mau enggak mau ketika kita makan satu nampan, ya, makan satu wadah, dan itu memang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendatangkan berkah, ya, untuk mendatangkan berkah. Maka saat itu anak bisa lihat langsung orang tuanya makan sayur. Ya, dan orang tuanya lahap makan sayur. Ini yang pertama. Dimulai dari siapa? Dari orang tua. Yang kedua, ya, perlu adanya edukasi yang baik, ya, dari orang tua kepada anak. Kenapa makan sayur? Ya, kenapa makan sayur? Dan apa efeknya ketika jarang makan sayur? Itu perlu dijelaskan kepada anak kita. Ya. Jadi anak itu makan sayur karena dia tahu persis manfaat yang akan dihasilkan dari sayuran yang dia makan. Ya. Bukan karena sekedar dipelototin sama siapa? Sama orang tuanya. Tapi dia tahu persis, oh kalau saya makan sayur, saya akan mendapatkan keuntungan seperti ini dan seperti itu. Ya. Rasulullah SAW itu suka makan sayur. Ya, suka makan labu. Nabi kita Muhammad SAW disebutkan dalam beberapa riwayat. Jadi beliau SAW juga mengajari kita untuk makan sayur. Ya. Kemudian buah yang ada di sana adalah buah apa? Buah kurma, dan itu kurma Masya Allah, ya, sebuah buah yang memang luar biasa mengandung sekian banyak zat yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Sehingga Nabi kita SAW jarang sekali sakit. Dalam usia beliau 63 tahunan, itu beliau itu sakit cuma sekali atau dua kali. Bisa Anda bayangkan, berapa tahun? 63 tahun. Sakitnya berapa kali? Satu atau dua kali. Kulo kali jenengan berapa kali sakitnya? Bolak-balik. Ya. Maka jelaskan kepada anak, apa sih manfaatnya ketika Anda makan sayur? Ketika kamu makan sayur, manfaatnya apa? Yang ketiga, orang tua ini perlu sedikit kreatif lah untuk menyajikan sayur itu dalam penampilan yang menarik. Ya. Sekarang kenapa anak-anak suka permen? Ya, katakanlah permen apa itu yang warna-warni? Lollipop, ya, lollipop yang, warnanya itu, saya sampai serem ngelihatnya. Ini pakai pewarna apa ini? Pakai pewarna makanan atau bukan ini? Merah, kuning, hijau, biru, ya, dikemas sedemikian rupa sampai anak tertarik. Ya, kenapa kita sebagai orang tua tidak membuat sayuran ini berpenampilan menarik? Ya, entahlah gimana caranya lah, browsing, ya, cari tahu gimana caranya membuat sayuran itu menarik. Mungkin dipotong dengan bentuk-bentuk yang unik sehingga anak tertarik untuk makan. Kita harus kreatif sebagai orang tua, ya. Ini yang ketiga. Jadi yang pertama adalah apa tadi? Orang tua yang ngasih contoh. Kemudian yang kedua adalah kita jelaskan manfaatnya. Yang ketiga adalah berusaha untuk membuat sayur ini kelihatan menarik. Dan yang keempat, kurangi makanan-makanan yang terlalu gurih, ya, ciki-cikian. Kemudian sesuatu yang terlalu banyak apanya itu? Micinnya, sehingga anak ini lidahnya ya tidak terkontaminasi oleh makanan-makanan yang seperti itu, sehingga dia akan terasa nikmat ketika dia makan sayuran. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Naam Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Pertanyaan berikutnya kami angkat dari Saudara Abdullah di Jakarta yang bertanya. Ustaz, semenjak umur 6 tahun, anak kami yang laki-laki kami pakaikan celak pada matanya. Apakah boleh hal ini kami lakukan? Apakah bisa membahayakan mata anak kami? Silakan Ustaz. Maaf, diulangi. Anak kami yang umur 6 tahun, semenjak umur 6 tahun sudah kami pakaikan celak mata, Ustaz. Apakah hal ini diperbolehkan memakaikan celak pada anak laki-laki? Silakan Ustaz. Memakai celak untuk laki-laki. Aslinya boleh, tidak ada masalah. Kalau niatnya untuk kesehatan, tidak setiap celak itu menyehatkan. Yang menyehatkan adalah celak, yang diantara celak yang menyehatkan adalah celak yang terbuat dari ismid. Terbuat dari apa? Ismid. Itu bukan sekedar item. Tapi memang itu bisa membantu kesehatan mata. Dan itu perlu untuk dicari ya. Karena kadang-kadang yang dijual di pasaran itu kadang-kadang bukan sesuatu yang bukan item yang menyehatkan. Sekedar ya mungkin dari pewarna apa gitu ya. Maka tidak ada masalah, boleh-boleh saja ya, laki-laki perempuan pakai celak. Cuman mungkin di beberapa daerah itu kelihatan agak aneh gitu. Kelihatan agak apa? Agak aneh ya, kelihatan agak aneh, tapi aslinya tidak ada masalah. Aslinya tidak ada masalah memakai celak, hanya saja perlu dipilih yang kira-kira bisa menyehatkan dan tidak membahayakan mata. Ini mohon maaf waktunya ternyata habis, dan sebelum saya tutup, ini ada kabar gembira buat ibu-ibu yang sudah lama menanti-nanti kabar gembira ini. Apa kira-kira, Bu? Apa, Bu? Pengumuman kerja bakti. Sudah lama ini. Ya, dari jamaah itu ada yang SMS terus, "Ustaz, kapan kerja bakti lagi? Kapan kerja bakti lagi?" Nah, sekarang inilah kabar gembira yang ingin saya sampaikan. Insyaallah kita akan kerja bakti lagi pada tanggal 26 bulan ini. Ya, pada tanggal 26 bulan ini, yaitu hari Ahad. Hari Ahad berarti masih sekitar 6 hari lagi. Insyaallah kita akan kerja bakti untuk menggali pondasi ya, dan juga untuk nguruk lokasi masjid ya, yang masih ada beberapa pondasi yang sudah terbikin itu masih tanahnya masih dalam ya, perlu kita uruk rame-rame, insyaallah cepat selesai. Jadi inilah kerja bakti kita, ada dua pekerjaan besar. Yang pertama gali pondasi untuk kelas, kemudian yang kedua adalah nguruk untuk masjid insyaallah. Maka bagi ibu-ibu seperti biasa, ibu-ibu partisipasinya adalah dalam masalah bensin. Bensinnya bapak-bapak ya, alias nasi, kemudian apa namanya? Nyamikan ya, makanan, minuman. Silakan ibu-ibu bisa berpartisipasi aktif dalam hal itu. Kami akan sangat berbahagia ketika ibu-ibu ikut berpartisipasi aktif dalam acara tersebut. Mudah-mudahan Allah menjadikan itu sebagai amal jariah kita bersama. Ya, jadi bapak-bapak yang fisiknya, ibu-ibu yang bensinnya. Ya, bensinnya mau nasi, mau apa namanya, mau snack, mau minuman, silahkan. Yang penting bisa membuat kita bapak-bapak ini bisa kuat dan semangat dalam bekerja. Ini yang dapat kami sampaikan. Kapan jadwalnya? Hari Ahad tanggal berapa? 26 ya, jam 7 pagi. Nggih, hari Ahad tanggal 26 jam 7 pagi. Ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.